حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Pembahasan kita yang lalu tentang hukum bagi laki-laki dari umat ini atau hukum memakai sutra, pakaian yang terbuat dari sutra. Dalam pandangan Islam yang malah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat ini, yani kaum laki-lakinya mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Pakaian sutra itu yang asli. Bukan sutra yang palsu. Jadi ini harus dipahami betul. Yang dimaksud dengan larangan mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra adalah yang asli. Bukan sutra yang palsu atau tiruan. Juga yang dilarang bagi laki-laki dari umat ini yaitu mengenakan atau memakai sesuatu yang terbuat dari emas. Seperti cincin. Ya. Atau kancing baju misalnya. Atau yang lain-lainnya. Yang terbuat dari emas. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap umat ini. Yaitu kaum laki-laki dari mereka. Adapun wanita tidak. Para wanita dari umat ini boleh menggunakan atau memakai pakaian yang buat dari sutra. Dan wanita dari umat ini dibolehkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Sedangkan yang dilarang adalah kaum laki-lakinya. Kemudian yang juga perlu dibahas bagaimana disebutkan oleh para ulama adalah kapankah atau adakah keringanan bagi kaum laki-laki dari umat ini karena suatu sebab dia dibolehkan diberi keringanan untuk memakai sutra. Dan bagaimana kadarnya? Nah ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang berikutnya. Itu bab 123. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Babu jawazi labsil harir liman bihihi hikah. Bab tentang dibolehkannya mengenakan atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi orang yang memang terkena penyakit gatal atau alergi. Karena ini pengecualian. Jadi apabila memang dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dalam upaya pengobatan misalnya menyembuhkan alergi atau gatal-gatal pada tubuh, maka ini dibolehkan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam masalah ini. Kata beliau ai An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, rukhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi labsil harir li hikatin bihima. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Az-Zubair, Zubair bin Awam, dan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra karena alergi yang ada pada mereka. Jadi karena pada suatu saat Az-Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf terkena alergi pada tubuh mereka. Kemudian Nabi SAW membolehkan, yang memberi keringanan secukupnya, seperlunya untuk memakai sutra dalam upaya mengobati alergi yang ada pada tubuh mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya memang Islam adalah agama yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sehingga tatkala kita telah mempelajari sebelum ini bagaimana haramnya menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki dari umat ini dengan berbagai sanksi yang diberikan bagi pelanggar peraturan ini, ternyata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan pada saat memang diperlukan, saat memang dibutuhkan untuk satu manfaat penyembuhan, pengobatan orang yang terkena alergi, maka hal ini dibolehkan. Ya. Tetapi yang harus dipahami dalam masalah ini, bahwa penggunaan ya sutra ini adalah seperlunya. Kalau sudah sembuh, maka dia kembali pada hukum asal. Menjadi tidak boleh seorang laki-laki dari umat ini mengenakannya. Tetapi di saat seorang dalam keadaan sakit dan dia memerlukan menggunakan kain sutra, maka itu dibolehkan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kaidah, ya, kaidah tentang ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Hal-hal yang memang darurat ini membolehkan hal-hal yang dilarang. Ya. Tetapi semua harus sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Disebutkan di sini tentang penyakit atau hikah. Ini salah satu dari penyakit alergi atau kulit yang waktu itu dialami oleh dua sahabat ini, yaitu Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi mereka untuk memakai sutra karena dengan menggunakannya, dengan mengenakannya itu sebagai sebab kesembuhan bagi mereka. Semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini bahwa larangan ini, ya, larangan tentang memakai sutra yang telah kita bahas, ini ada pengecualian, yaitu bagi mereka yang menderita alergi, ya, atau gatal-gatal yang menimpa kulitnya, kulit tubuhnya, sehingga dia memerlukan penyembuhan atau pengobatan dengan sutra, maka itu dibolehkan. Dan ini juga menunjukkan betapa Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Islam adalah agama yang tersamuh, ya. Dan semua itu pun ada batasnya. Di dalam akidah, tersamuhnya Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, ya. Bagi kami agama kami. Tetapi kemudian tidak berarti bahwa seorang muslim dilarang berdakwah karena dasar lakum dinukum waliyadin, tidak. Tetap dakwah itu tugas dan misi yang harus terus diemban. Dakwah kepada Allah. Dakwah manusia kepada Allah. Ini sesuatu yang merupakan tugas dari umat ini. Atau sebagian dari mereka yang mempunyai keahlian di dalam dakwah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya juga dalam bab ini, atau dalam hal yang berkaitan dengan adab-adab berpakaian, bab nomor 124. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu an-nahyi an-iftirashi juludin numur warrukub alaiha. Bab tentang larangan menjadikan kulit macan sebagai tempat duduk, ya, dan larangan menjadikan kulit macan ini sebagai alat yang digunakan untuk duduk di atas, di atasnya. Jadi kadang-kadang ada orang menjadikan, ya, alat untuk naik atau menunggang kuda dengan menggunakan kulit macan. Nah, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala akan membawakan beberapa hadis yang melarang menggunakan kulit macan itu sebagai alat untuk berkendaraan, ya, atau untuk diduduki di atasnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, An Muawiyah radhiyallahu anhu qaal, dari Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabu al-khaz wal nimar, la tarkabu al-khazza wal nimar. Yang artinya, janganlah kalian mengendarai atau ketika menaik kendaraan dengan menggunakan tempat duduknya di atas kendaraan itu, ya, yang terbuat dari al-khaz. Al-khaz disebutkan di sini al-harir, yaitu sutra. Jadi pelana untuk kendara, untuk kuda, pelana untuk unta, ya, ketika seorang naik unta atau naik kuda, Demikian pula tentu zaman sekarang ini, tempat duduk mobil, tempat duduk sepeda motor, ini tidak boleh terbuat dari sutra atau dari bulu, dari kulit macan. Ya. Hadis yang baru kita dengar ini adalah hadis yang derajatnya baik, hasan. Ya, dan sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis sahih, riwayat al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, jangan kalian menaiki. Artinya menjadikan dia sebagai tempat duduk atau tempat tidur. Ya. Yang seorang naik di atasnya, duduk di atasnya. Ini tidak dibolehkan. Selain terbuat dari sutra atau dari kulit macan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil dari hadis ini, tahrim rukub, diharamkannya menaiki pelana, menduduki pelana yang terbuat dari kain sutra. Ini tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakannya. Kemudian juga diharamkannya menggunakan kulit dari binatang-binatang buas. Yang disebutkan di sini adalah macan. Di antara hikmah dari larangan Nabi SAW tentang masalah ini adalah karena ada semacam tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang hidup mewah, yang hidup berfoya-foya, ya, menggunakan sarana-sarana yang mewah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Yaitu tasyabbuh dengan pola hidup mereka, menyerupai pola hidup mereka. Orang-orang yang kadang-kadang memboros harta mereka atau yang lainnya. Jadi dan jelas bahwa agama kita mengajarkan kepada kita untuk lebih untuk bersikap tawadhu. Tawadhu di dalam hidup ini sederhana, ya. Walaupun orang itu kaya, meskipun orang itu kaya, tetapi Islam tetap menganjurkan pola hidup yang sederhana. Karena kekayaan itu adalah amanah dari Allah untuk kita. Untuk kita manfaatkan, dalam arti untuk kita manfaatkannya sebaik-baiknya. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk takabur. Tetapi kekayaan yang Allah berikan adalah amanah untuk disalurkan pada tempatnya. Sehingga Islam melarang pemborosan, pola hidup mewah, ya, pola hidup berfoya-foya, pola hidup tabdzir. Ini semua dilarang oleh Islam. Karena Islam adalah agama yang wasat. Wasat. Agama yang menengah. Yang mengambil jalan terbaik. Itulah Islam. Dalam segala hal. Ya, Islam selalu mengambil jalan tengah. Dan itulah makna dari keadilan. Menempatkan suatu pada tempatnya. Jadi alangkah indahnya agama kita apabila kita memahami kandungan yang terkandung di dalam agama Allah ini. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, kata beliau, wa an Abi Malih an Abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Dari Abu Malih, beliau meriwayatkan dari ayah beliau radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menggunakan kulit-kulit binatang buas. Yang dimaksud dengan larangan di sini adalah larangan menjadikan kulit-kulit binatang buas itu sebagai tempat untuk duduk di atasnya, atau sebagai kasur, tidur di atasnya. Ini yang dilarang. Ya. Jadi ini yang dilarang. Kalau misalnya ada seorang, dia membeli kulit macan atau binatang buas lainnya, ya, yang tentu sudah disamak, kemudian misalnya dipajang di rumahnya, di tembok rumahnya sebagai hiasan, apakah ini termasuk larangan atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Jadi yang dilarang di sini adalah untuk dijadikan sebagai tempat duduk, sebagai sandaran kursi, sebagai alas kursi, ya, ini tidak dibolehkan, ya, dilarang. Jadi semua jenis kulit binatang buas itu dilarang bagi kita untuk menjadikannya sebagai tempat duduk, diduduki di atasnya, ya, atau tempat tidur, ditiduri di atasnya. Ya, ini termasuk yang dilarang. Juga hikmah yang kedua sama dengan yang disebutkan tadi, karena ini ada kaitannya dengan, ya, pola hidup orang-orang yang mewah, pola hidup orang-orang yang mereka mengambur-amburkan harta mereka, maka Islam melarang kita menyerupai pola hidup mereka. Kemudian di antara pembahasan yang ditulis atau dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini, khususnya di dalam adab-adab berpakaian, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang memakai pakaian baru, ya, entah dengan membelinya atau menjahitnya, intinya pakaian baru, seseorang mengenakannya, ada doanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata pada bab yang ke-125, babu ma yaqulu idza labisa thauban jadidan. Bab tentang apa yang seyogianya seorang mengucapkannya kalau dia mengenakan pakaian yang baru. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Dia mengatur berbagai macam hal. Ya. Sampai-sampai seorang mengenakan pakaian baru pun ada bacaannya, ada doanya. Ya. Ada bacaannya, ada doanya. Karena kita tidak mengetahui ketika kita mengenakan pakaian itu, ya, apalagi pakaian yang baru, mungkin menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Sehingga dampak dari pakaian baru itu adalah jelek bagi diri kita. Karena kita misalnya merasa sombong dan pakaian itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia dalam berpakaian, salah satunya adalah doa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi imamatan أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau ada pakaian yang baru, ya, dan beliau menyebutkan namanya, baik itu sorban atau gamis, ya, atau rida, ya, baik sorban atau gamis atau kain yang digantungkan pada pundak, ya, rida, ya, beliau kalau memakainya, pakaian yang baru itu, yaqul, beliau berdoa, ya, meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma lakal hamd, ya Allah, hanya milikmu semua pujian. Anta kasautani, engkaulah yang memberikan kepada aku pakaian ini. As'aluka khairahu, aku mohon kepada engkau, ya Allah, kebaikan pakaian ini. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan yang dikandung oleh sebab dia dibuat. Semoga pembuatan pakaian ini pun mengandung kebaikan. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan pada engkau, min syarrihi, dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan dari keburukan yang disebabkan karena dibuatnya pakaian ini. Mungkin ada kerusakan di situ, ada keburukan. Maka seorang berlindung pada Allah. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya ajaran yang demikian indah. Beliau menyebutkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana seorang berdoa ketika dia memakai pakaian, pakaian yang baru. Allahumma lakal hamdu kulluh, atau Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya milikmu semua pujian. Karena pakaian adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi pakaian itu salah satu dari nikmat Allah. Nikmat, sekian banyak nikmat-nikmat Allah itu, salah satunya adalah pakaian, makanan, minuman, ya, dan yang lainnya. Nikmat Allah ini banyak. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Seandainya kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ya. Seberapa banyak nikmat itu, kalian tidak sanggup menghitungnya. Oleh karena itu, ketika seorang mendapat nikmat Allah, nikmat apa saja yang dia peroleh dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia selalu bersyukur. Dia memuji Allah. Dia menyanjung Allah atas nikmat yang Allah berikan padanya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapat nikmat, salah satunya adalah pakaian. Karena dengan pakaian seorang bisa melindungi tubuhnya dari kepanasan atau dari kedinginan. Ya. Kita bisa berlindung dengan pakaian ini, melindungi diri kita dari teriknya matahari. Ya. Dari dinginnya cuaca di saat musim dingin. Itu semua dengan pakaian. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Nabi Alaihissalam beliau berdoa memuji Allah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, hanya milikmu semua pujian itu. Engkau telah memberikan nikmat pada aku. Anta kasautani. Engkaulah yang memberikan pakaian kepada aku. Ini pengakuan seorang hamba bahwa setiap nikmat yang ada padanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Suatu hal yang luar biasa. Ya. Seorang mengakui bukan dari dirinya. Karena kadang-kadang ada orang yang lupa. Ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu, ya, atau memperoleh sesuatu, dia merasa bahwa itu adalah dari jerih payahnya, dari usahanya. Padahal Allah yang memberikannya. Semua itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu seorang yang mendapat nikmat, salah satunya pakaian, ya, dia mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, hanya milikmu semua pujian. Engkaulah yang telah memberikan kepada aku pakaian ini. Ya, kita mengakui nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian lanjutan doa ini, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan pakaian ini. Ya. Jadi berarti pada pakaian itu ada kebaikan. Juga ada keburukan. Makanya kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, agar kita meminta kebaikan dari pakaian itu. Dan ketika dibuat, juga ada kebaikannya dan ada keburukannya. Maka seorang pun meminta pada Allah kebaikan, untuk apa sih pakaian ini dibuat? Dan berlindung pada Allah dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang mungkin timbul karena dibuatnya pakaian tersebut. Seorang, janganlah dia mengira bahwa apa yang dimilikinya dari nikmat Allah itu semuanya mengandung kebaikan. Belum tentu. Ada nikmat-nikmat yang kita peroleh justru akan atau terkadang merusak, bukan malah menjadikan kebaikan bagi kita. Ya. Sekarang satu contoh yang nyata, masalah perkembangan teknologi yang kita lihat, yang kita saksikan, dan adanya HP, ya, adanya alat-alat yang canggih di zaman kita ini, cepatnya informasi yang masuk, seketika informasi di luar negeri masuk ke dalam negeri, dari jauh menjadi dekat. Bukankah salah satu dampak yang buruk dari sarana-sarana itu adalah habisnya waktu dan umur karena sarana itu? Ini realita dan fakta. Fakta. Padahal sarana ini kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat, dia adalah satu hal, satu nikmat yang besar. Seorang diberikan oleh Allah HP dan penemuan HP ini, kita bisa silaturahmi, kita bisa mengirimkan sesuatu yang bermanfaat kepada teman, kepada saudara, kita bisa berdakwah. Tetapi kadang-kadang bahkan banyak di antara manusia yang salah menggunakannya. Dia bermaksiat dengan sarana ini. Ini menunjukkan ada keburukan. Maka dari itu Nabi SAW, ketika beliau mendapat pakaian yang baru, beliau memuji Allah dan beliau minta memohon kepada Allah kebaikan dari pakaian itu serta kebaikan yang karenanya pakaian itu dibuat. Demikian pula beliau berlindung pada Allah dari keburukan pakaian itu dan keburukan yang dikandung oleh pakaian tersebut. Karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa terkadang seorang dengan pakaiannya dia menjadi sombong. Dia menjadi angkuh. Dia menjadi orang yang melihat dirinya paling nomor satu. Yang lainnya adalah rendah. Yang lainnya adalah kecil. Jadi terkadang hanya karena pakaian timbul rasa kibir dalam diri seorang. Ya, timbul rasa kibir. Angkuh, sombong. Merendahkan orang lain. Nah, ini diantara keburukan-keburukan dari pakaian itu. Ya. Keburukan dari pakaian tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa beliau ketika seorang berpakaian, ini suatu nikmat tersendiri. Karena kita mendapat bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam semua aspek kehidupan kita ini, ada bimbingannya, ada tuntunannya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan memberi nama pada pakaiannya. Ya. Ini satu hal yang jarang kita lakukan. Jadi ketika ada pakaian baru, kita beri nama pada pakaian itu. Rasulullah melakukan hal tersebut. Baik itu sorban, baik itu gamis, atau burda. Ya. Jadi beliau memberi nama. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hendaklah seorang hamba senantiasa meningkatkan kesyukurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di saat dia mendapat nikmat. Karena nikmat ini banyak. Kita setiap hari ini hidup di dalam nikmat Allah. Tidak pernah kita ini luput dari nikmat Allah. Kalaupun seorang kena musibah misalnya. Maka musibah yang menimpa dirinya jika dibandingkan dengan nikmat yang dia rasakan, nikmat yang sedang dia nikmati, maka musibah itu kecil. Ya. Musibah itu kecil, cobaan itu kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ada seorang misalnya sakit. Sakit giginya, ya, atau sakit telinganya, maka apabila dia renungkan, ya, bahwa kebanyakan bagian tubuhnya itu sehat, Allah hanya menguji, dan satu ujian pada tubuhnya, yaitu sakit pada telinganya, atau sakit pada giginya, tapi anggota tubuh lainnya tidak. Berarti nikmat itu masih lebih banyak. Dibandingkan dengan ujian tersebut. Ya. Maka apabila seorang betul-betul merenungi tentang nikmat Allah, kita ini kalau bersyukur, maka tidak akan mencukupi. Seandainya kita hanya duduk bersyukur terhadap nikmat Allah, seumur Nabiullah Nuh alaihissalam, 950 tahun, duduk hanya mensyukuri nikmat Allah, maka itu pun tidak mencukupi. Kesyukuran kita itu tidak mencukupi. Tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka janganlah seorang itu kemudian, tatkala dia bersyukur pada Allah, tatkala dia memuji Allah, dia merasa bahwa dia itu sudah bersyukur. jangan. Ya. Tetapi hendaklah dia terus meningkatkan kesyukuran itu. Tidak boleh pernah, jangan pernah dia rasakan dalam dirinya bahwa dia ini sudah bersyukur pada Allah, sudah cukup kesyukurannya pada Allah. Tidak, tidak. Ya. Tidak ada artinya. Kesyukuran kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Tidak ada artinya. Ya. Oleh karena itu, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa apa yang ada di dunia ini itu mengandung kebaikan dan mengandung keburukan. Ya. Kendaraan yang dimiliki oleh seorang itu ada mengandung kebaikan, ada mengandung keburukan. Pakaian yang dimilikinya ada yang mengandung kebaikan, ada yang mengandung keburukan. Rumah yang dimilikinya ada mengandung kebaikan, mengandung keburukan. Jadi hampir semua yang ada dalam wujud ini ada kebaikannya, ada keburukannya. Oleh karena itu seorang hamba meminta kepada Allah kebaikannya, memohon kebaikan yang ada pada sesuatu itu, dan memohon perlindungan dari keburukan yang ada pada sesuatu itu. Kemudian bab terakhir, dan insya Allah disebutkan di sini, bab istibab ibtida' bil yamin fil libas. Bab dianjurkannya mendahulukan yang kanan di dalam mengenakan pakaian. Di sini beliau tidak menyebutkan hadis karena sudah disebutkan hadis-hadis tentang hal-hal yang baik itu digunakan dengan menggunakan yang kanan. Makan, kita gunakan tangan kanan. Masuk masjid, kita masukkan duluan, mendahului kaki yang kanan. Dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam berpakaian pun dahulukan yang kanan. Jadi masukkan, kalau tangan, masukkan tangan kanan duluan. Ketika memakai celana, yang kita masukkan duluan, kaki kanan. Baru kemudian kaki yang kiri. Jadi ini termasuk adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada kita, yaitu dianjurkannya kita mendahulukan dalam mengenakan pakaian, mendahulukan yang kanan. Dan ini adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, ya, berakhirlah pembahasan berkaitan dengan adab-adab berpakaian dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah untuk yang akan datang kita masuki kitabu adabin naum, ya, pembahasan yang keempat. Semuanya berkaitan dengan adab-adab tidur. Kalau seorang ketika tidur atau tidur ada adabnya. Kalau masuk WC ada adabnya, ya, ketika kita masuk toilet ada adabnya, demikian pula ketika tidur. Ya, ada adabnya. Ketika masuk rumah ada adabnya. Jadi Islam adalah agama, yang mengajarkan tentang adab dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu manusia disebut manusia yang beradab karena mereka mempunyai adab. Dan Islam mengajarkan dalam semua aspek kehidupan seorang hamba ada adabnya. Ada adabnya. Adab bertamu. Adab berbicara. Adab masuk rumah. Adab keluar rumah. Adab menuntut ilmu. Adab dalam mendengar pembicaraan orang. Adab dalam membantah suatu pembicaraan. Semua ada adabnya. Alangkah indahnya Islam ini. Mengajarkan adab kepada kita. Ya, berbagai macam adab. Dalam semua aspek kehidupan manusia ada adabnya yang diajarkan oleh agama kita Islam. Jadi insya Allah untuk ke depan kita lanjutkan bab yang atau kitab Adabin Naum, juga masih dalam atau dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Untuk sementara saya kira cukup, ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita dapat melaksanakan ilmu yang kita pelajari, ya. Contohnya masalah yang baru kita bahas tadi, masalah adab berpakaian, yaitu dan berdoa, ya, meminta pada Allah, dan agar kita bisa menghafal doa-doa yang kita pelajari. Salah satu contohnya adalah doa yang baru kita pelajari ini, yaitu dan menulis. Menulis di kamar kita, atau di pintu lemari kita, lemari pakaian. Adab memakai pakaian. Doanya ditulis. Jadi kalau punya pakaian baru, ketika kita memakainya, kita berdoa dengan doa tersebut. Dan demikian insya Allah akan barokah ilmu itu. Ilmu itu berkah dengan dua hal. Keberkatan ilmu itu dengan dua hal. Itu minimal. Yang pertama adalah dan kita mengamalkan ilmu itu. Ilmu itu kalau diamalkan berkah. Tetapi kalau tidak diamalkan, dia akan menjadi bumerang bagi seorang. Yang kedua, keberkatan ilmu itu dengan diajarkan pada orang lain. Ya, diajarkan pada orang lain. Maka itu insya Allah akan menjadi ilmu yang penuh dengan keberkatan. Banyak manfaatnya. Setiap pemanfaatan kita berikan pada orang lain, kita mendapat juga bagian dari ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza, dan kita sementara sampai di sini. Kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Ayyub yang membawa atau sebagai pengantar dari acara ini. Aku qulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Ikhwatul Iman, para pendengar dan pemirsa Radio Televisi Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan seputar pakaian yang alhamdulillah telah selesai pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Terima kasih wa jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikan pada sesi yang pertama tadi. Dan kini karena tidak ada pertanyaan yang masuk, kita langsung saja meminta kepada beliau untuk menyampaikan ikhtitam atau penutup dari kajian kita di pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sudah memanfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang insyaallah dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu marilah kita terus meningkatkan ilmu kita. Kemudian mengamalkan ilmu itu dan mendakwakan ilmu tersebut. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ilmu itu akan menjadi ilmu yang berkah, artinya banyak manfaatnya, ya, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkatan ilmu itu dengan kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah kemudian dia melakukan amal saleh. Ini yang jadikan ilmu itu berkah. Kita mengajak manusia dan mengajarkan ilmu pada mereka, kemudian kita amalkan ilmu itu. Ini akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat dalam bagi diri kita atau dalam kehidupan kita ini. Kemudian juga kami ingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar kita senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla dan meningkatkan amal ibadah, amal soleh. Dan khususnya di zaman yang banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak ujiannya, harus lebih banyak berdoa pada Allah. Doa adalah senjata bagi kaum mukminin, senjata yang sangat ampuh, yang tidak terkalahkan. Ya. Justru dia mengalahkan musuh dan lawan, yaitu doa. Maka kita selalu memperbanyak doa, mohon kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, keturunan kita, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Aku lukau lihada. Assalamualaikum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil.